Mitra Bisnis, rencana Pemprov DKI menaikkan nilai jual objek pajak atau NJOP tanah menjadi 140 hingga 200% diprotes pengembang yang menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat di tengah sinyal melambatnya ekonomi. Pengembang beranggapan, jika dilakukan sekarang, yang ada hanya akan membuat beban perusahaan membengkak, margin menipis, dan properti tidak terserap maksimal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Era Properti, seperti Darmadi Darmawangsa. Pak Darmadi, bagaimana komentarnya soal ini? Saya ngerasa pemerintah ini seperti anak yang tidur lama 4 tahun, kemudian tiba-tiba bangun kaget gitu. Artinya, pemerintah berargumen bahwa selama 4 tahun ini NJOP itu nggak pernah naik, katanya kan. Pertanyaan saya, kenapa nggak dinaikin? Kenapa kalau dinaikin, naiknya sampai ratusan persen? Sama aja, ini nggak usah naikin bensin, harga 6.000, tapi sekali naik langsung jadi 15.000. Pasti orang marah dong. Pasti orang kewas, pasti orang tidak siap. Belum lagi peraturan pemerintah ini kan sudah ditambahkan dengan LTV yang dari 20 jadi 30, 30 jadi 40, ya kan. Kemudian juga dibarengi dengan suku bunga pinjaman yang naik, dan pengetatan-pengetatan itu bukankah memperumit masalah? Kalau kita melakukannya dengan perlahan-lahan dan benar, itu pasti enak. Tapi kalau udah tiba-tiba dicepetin, kemudian di-accelerate gitu, orang jadi nggak siap. Ini langsung dikasih high. Orang kaget bang, Pak, dengan kondisi pemilu yang sekarang ini, plus banjir, plus pemerintah belum do so much thing di dalam industri properti, permasalahan pajak, permasalahan pinjaman KPR sekarang yang susah, Bapak bisa interview bank, mereka punya target drop tinggi sekali, kemudian disertai dengan harga properti memang yang melejit tinggi gitu. Ini membuat market tambah fragile. Tapi Pak Darmadi, bagaimana dengan persepsi bahwa meski harga properti terus naik, konsumen akan tetap mengejarnya lantaran kebutuhannya juga masih sangat tinggi? Di belahan dunia manapun yang ada menjadi challenge sebagai negara adalah ada orang miskin dan orang kaya. Dan percaya saya, yang paling mereka adalah orang miskin. Gitu. Semua peraturan yang berlaku, you coba perhatiin baik-baik. Semua peraturan, kalau dirujuk-rujuk, yang dirugikan selalu yang orang yang tingkat kemampuannya rendah. Ketika pemerintah mempersulit KPR, rumah pertama di 30-70 gitu kan ya, itu mengakibatkan orang-orang kecil tuh yang tidak punya uang siap 30%, akhirnya menunda pembelian. Ketika mereka menunda pembelian, harga properti itu tidak pernah tertunda, Pak. Harga properti selalu naik. Ada dua alasannya. Karena satu, tanah itu batas. Kedua, construction cost dengan tingkat inflasi yang tinggi, dengan harga rupiah kita yang melemah terus, itu tidak akan turun. Jadi pemerintah secara tidak langsung membuat orang-orang yang membutuhkan properti itu menunda mereka punya masa pembelian, tetapi ketika mereka menunda 1-2 tahun ke depan, harga properti itu lebih tidak terkejar lagi oleh mereka. Ketika kita melakukan suatu perubahan, apalagi perubahan yang memberatkan, ya seyogianya dibuat sedikit tahap bertahap, Pak. Jadi menurut Pak Darmadi, bagaimana sebenarnya efek langsung yang bisa terlihat terhadap industri jika rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan NJOP ini jadi terrealisasi? Tren pertama akan lihat bahwa investor makin hati-hati untuk membeli properti. Karena setiap tahun dia harus membayar PBB yang lebih mahal lagi, 2 kali lipat. Jadi dia akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi properti. Dengan niat seperti itu saja, penjualan properti akan tertekan. Kedua, yang terjadi adalah orang harus merongok dari konsepnya lebih banyak lagi untuk membuang untuk hal-hal seperti ini. Dengan banjir yang berkelanjutan di Jakarta ini, Bapak bisa tanya asuransi umum, Pak. Bahwa asuransi mobil saat ini udah tambah mahal karena risikonya tinggi. Nah, kalau semua beban-beban itu dibebankan ke rakyat dalam satu titik yang dimana tahun 2014 ini adalah tahun pemilu, gitu. Bukankah betapa runyamnya roda industri ini bisa melambat dan mungkin bisa berbalik arah? Lantas, apa yang Pak Darmadi harapkan dari kinerja pemerintah? Saya rasa pemerintah mempunyai tugas untuk menyediakan perumahan untuk rakyat bawah. Ini yang belum dilakukan pekerjaan pemerintah. Pemerintah membebankan itu kepada swasta, dan bagi swasta itu tidak menguntungkan. That's why keinginan rakyat-rakyat kecil untuk memiliki properti itu, rumah itu nggak bisa tercapai. Kedua, pemerintah mestinya melihat dari pertumbuhan industri properti saat ini, jangan dipersulit, karena uang itu tidak mengenal nasionalisme. Uang hanya mengenal tempat yang nyaman bagi dia, tempat di mana dia bisa bertumbuh lebih cepat lagi. Jadi, kalau pemerintah mempersulit orang membeli properti dengan dikenakan berbagai macam aturan, uang orang yang dibeli properti ke Indonesia itu, mungkin dia akan alihkan ke tempat lain, di mana uangnya lebih welcome, lebih mempunyai capital gain yang lebih baik. Demikian Presiden Direktur Era Properti Darmadi Darmawangsa, saya Gery Sadewa.